Bagaimana kedudukan orang yang gila di akhirat kelak? Orang yang gila, apa yang dia lakukan setelah dia gila, maka itu tidak lagi dicatat. Ya, apakah itu satu dosa atau satu kebaikan, tidak lagi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dihisab adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum dia menjadi gila. Iya, sebelum dia menjadi gila. Demikian wallahu alam.